الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر وأعن وأتمم بخير يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يسر وأعن يا الله mudahkanlah dan bantulah dan sempurnakanlah dengan kebaikan wahai zat yang maha pemurah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أما بعد فهذه هو القسم الثاني من تيسير علوم الحديث للمبتدئين ini adalah bagian kedua dari kitab تيسير metode gampang untuk memahami ilmu hadith bagi para pemula wa maddatuh al-kalam ala mabahith fi ilmi al-jarh wa ta'dil تهم المشتغلين بهذا العلم لا سيما المبتدئين منهم. Materi pembahasan kita di kitab ini bagian yang kedua adalah al-kalam ala mabahith fi ilmi al-jarh wa ta'dil, pembicaraan tentang pembahasan ilmu jarh wa ta'dil. Jarh yakni mencelah, ta'dil memuji. Tahumul mubtadi'i al-mustaghilin, yang sangat dipentingkan oleh para orang-orang yang sibuk dalam ilmu al-hadis. Tibla siyamal mubtadi'ina minhum, terkhusus bagi orang-orang yang pemula. Wa qad atba'u mabahithihi ala ghairi ma kuntu qad ishtarattu min at-tawassuti fil bahthi wat-tabassuti fil 'ard ila annaha lan ta'i طالب العلم بإذن الله إلا سيما الجد منهم. وقد أتت بعض المباحث على غير ما كنت قد اشترطت. Walaupun sebagian pembahasan ini tidak sesuai dengan apa yang aku syaratkan dari at-tawassut, bertengah, yakni tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga, tapi terkadang ada pembahasan-pembahasan yang perlu memang lebih panjang karena kondisi yang mengharuskan di al-bahth wa tawassut bil 'ard illa annaha lan ta'i talibul ilmi bi idnillah illa siyama la siyama al-jad minhum. Illa anna la tu'i talibul ilmi bi idnillah. Cuma ini insyaAllah tidak akan menjadikan para penuntut ilmu kelelahan atau kesulitan, apalagi orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Maunya penulis di sini berlaku tengah, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, tapi terkadang butuh penjelasan lebih, dan ini insyaAllah tidak menjadikan kerepotan para penuntut ilmu dengan izin Allah, apalagi orang-orang yang sungguh-sungguh di antara mereka. هذا وأسأل الله العظيم أن يكون أن أكون قد وفقت في عرضي في عرض مادة هذا الكتاب. Dan inilah yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, agar supaya aku diberi taufik dalam penyampaian materi ini dalam kitab ini. Wa ibrazi qawanini hadzal babi min ulumil hadis, dan menampakkan aturan-aturan dalam bab ilmu ini, ilmu hadis ini, wa anakuna qad sahamtu fi nashril ilmi baina tullabihi wal mujiddin fi tahsilihi. Dan aku sangat berharap bahwa aku termasuk memberi saham, memberi andil dalam penyebaran ilmu untuk para penuntutnya dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Wa yanfa'ani Allahu bihi wa sa'iratul labil ilm, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan untuk aku dari kitab ini dan para penuntut ilmu. Innahu waliyu dzalik wal qadiru alaihi, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang wali, yang menguasai yang memiliki, wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, wa qata Amr bin Abdul Mu'min Salim. Ilmu jari wa ta'adil, kita masuk ke pembahasannya. Ilmu tentang jarah wa ta'adil. Karena pembahasan hadis Rasulullah SAW tidak akan bisa terlepas dengan sanad. Dan sanad ini yang menjadi penentu untuk kita akan hadis ini sahih, hasan atau da'if. Barakallahu alaikum. Kalau rawi-rawi yang meriwayatkan hadis-hadis ini adalah orang-orang terpercaya, maka barakallahu alaikum, hadisnya sahih. Artinya orang-orang terpercaya ini orang-orang yang ditakdil oleh para ulama, diberi pujian, diberi sanjungan, barakallahu alaikum, dinyatakan memang orangnya, memang orang-orang hebat, penghafal dan seterusnya, dari pujian-pujian, barakallahu alaikum. Kemudian dibawanya lagi sampai ke derajat lemah. Kalau lemah, maka mungkin ada celaan-celaan sehingga dipastikan bahwa hadisnya lemah. Baik. Apakah lemah karena hafalannya atau lemah karena adalahnya? Sebagaimana telah kita lewati. Ta'rifuhu, pengertian ilmu al-jarh wa ta'dil, huwa ilmun yabhathu fi ahwali ruwati min haythu ad-dhabt wal 'adalah. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang keadaan para rawi dari sisi dhabt, kekuatan hafalannya, kekuatan ilmunya, dan kekuatan iman dan takwanya. Adalah di sini adalah agamanya yang disorot. Apakah dia amanah atau dia pendusta? Kalau dhabt, itu yang disorot adalah kemampuan intelektualnya. Barakallahu fikum. Jadi harus dua. Barakallahu fikum. Ilmunya kuat dan amanahnya juga kuat. Syarhu ta'rif huwa ay ilmul jarhi wa ta'dil ilmun yabhathu fi ahwalir ruwah. Ilmu yang membahas tentang keadaan para rawi. Al-ma'niyina bis sanad, yang dimaksud rawi di sini adalah orang-orang yang ada dalam sanad itu. Min haythu ay min jihah, dari sisi al-dhabt wal adalah. Wa sawfa yati ta'rifuhuma thubutan wa nafyan, dan akan ada pembahasan tentang masalah dhabt dan al-adalah dalam thubut, penetapan dan penafian. Al-kalam al-dhabt, sekarang masuk kita ke pembahasan al-dhabt, kemampuan intelektual, daya hafal yang kuat atau sedang atau kurang. Baik. Dhabt kama arafnahu bi mudzakkira usulil hadits lil mubtadiin. Dhabt sebagaimana kami telah beri pengertian di kitab pembahasan sebelumnya, an ayyahdha rawil hadits min syekhihi, bahwa seorang rawi menghafal hadis ini dari gurunya, wa ya'ihi, dia mengingatnya dan memahaminya, bihaitu idza haddatsa bihi anhu haddatsa bihi kama sami'ahu, dari sisi ketika dia menyampaikan ke muridnya, dia akan menyampaikan semuanya sama seperti apa yang dia dengar dari sang guru. Ini namanya dhabt, kemampuan dalam memindahkan ilmu, kuat ingatannya atau kuat catatannya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bab kemampuan atau daya hafal yang dimiliki oleh seorang rawi, ayah wadar rawi, seorang rawi menghafal dari sang guru satu hadis, wayaihi, dia pahami betul apa yang dihafal itu, bihaitu, dia hafal, dia mengerti, bihaitu idza haddatsa bihi anhu, dari sisi bahwa ketika dia menyampaikan hadis ini kepada muridnya dari sang guru, haddatsa bihi kama sami'ahu, betul-betul dia menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia dengar dari sang guru. Itu namanya dhabt, tidak salah, tidak kurang, tidak keliru, tidak tertukar-tukar. Ma'rifatu dhabt ar-rawi. Terus bagaimana caranya kita bisa mengatakan tentang kemampuan seorang rawi dalam hafalannya? Wa yu'rafu dhabt ar-rawi bimada muwafaqatihi aw mukhalafatihi li thiqatil athbatir riwayah. Dari mana kita bisa mengetahui kemampuan hafalan seorang rawi? Bisa diketahui dengan cara sejauh mana dia mencocoki atau menyelisihi orang-orang hebat dalam hafalannya. Barakallahu fikum. Tentunya ketika dia berguru kepada sang guru, barakallahu fikum, biasanya dia memiliki teman-teman, sahabat-sahabat yang berguru di sang guru tersebut, di satu zaman atau di zaman yang berbeda. Karena boleh jadi sang guru ini memiliki umur yang panjang. Barakallahu fikum. Ada murid yang lebih dulu berguru ke sang guru ini dan mengambil ilmunya. Kemudian setelah itu pergi, datang lagi yang lain, mengambilnya dan pergi. Datang lagi, kemudian pergi. Kemudian dia datang, kemudian dia pergi juga. Kemudian setelah dia ada lagi yang datang, datang, datang, datang. Barakallahu fikum. Dilihat ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang meriwayatkan hadis ini dari sang guru. Ketika si A ini, barakallahu fikum, mencocoki orang-orang hebat dari teman-temannya, dari teman-teman seperguruannya, seniornya, barakallahu fikum, maka bisa dikatakan kuat hafalannya karena mencocoki orang-orang yang hebat. Lah ketika dia menyelisih orang-orang hebat ini yang banyak ini, maka dialah yang dipertanyakan. Dia yang dianggap lemah. Sekali lagi telah katakan, wa yu'rafu dhabtu ar-rawi bimada muwafaqatihi aw mukhalafatihi li thiqatil athbat fi riwayah. Sejauh mana dia mencocoki atau menyelisih orang-orang hebat ini. Barakallahu fikum. Faida admana al-muwafaqah walam yukhalifhum. Kalau terus menerus dia mencocoki para imam-imam ini dalam periwayatannya, paham salam mencocoki. Ini ada satu guru, kemudian berguru pada guru ini banyak orang, sekitar 20 orang lah taro, anggaplah 20 orang, dia salah satu di antara 20 itu. Tentunya 20 orang ini tidak semua kekuatan hafalannya sama, ada yang hebat, ada yang top, ada yang masya Allah, ada juga yang pertengahan, ada juga yang kurang. Ah, kalau dia termasuk orang-orang yang mencocoki orang-orang hebat ini dalam seperguruannya, dalam periwayatan hadis, maka dialah dianggap. Faida adman al-muwafaqah wa lam yukhalifhu. Kalau terus-menerus dia mencocokinya, wa syahidalahu al-a'imma bil hifdhi wadh-dhabt, dan para a'imma pun mempersaksikan dia dengan hafalannya, dan ketelitiannya, wasiatis sama warihlah, dan luasnya dia dalam pencaharian ilmu dan mendengarkan ilmu serta perjalanannya dalam penuntutan ilmu, kana hafizan mutqinan sabta, maka dia dilabeli atau dicap sebagai hafizan mutqinan sabta, hafiz, dia semua termasuk penghafal mutqin, barakallahu fikum, hafalannya kuat, sabta, kokoh. Paham barakallahu fikum. Kalau dia selevel dengan orang-orang hebat, maka dia dikatakan orang hebat. Dan inilah titel atau julukan untuk orang-orang hebat itu. Hafid mutkin. Taib. Hafidhan mutkinan sabta. Fa'idha dakhalahul wahmu wal khata. Kalau ternyata rawi ini masuk dalam kategori ada kesalahannya, ada kekeliruannya, barakallahu fikum, banyak dia mencocoki para a'immah yang selevel dengannya atau sezaman dengannya, mencocoki tapi terkadang juga salah, keliru, nazarat martabatuhu, maka kedudukannya agak kurang atau agak ke bawah. Nazalat martabatu biqadri ma ya'tarihi minal khata' wal wahm, sesuai dengan sedikit banyaknya kesalahan dan kekeliruannya. Maka dia berada di peringkat di bawah. Fa in kana wafiqu thiqat illa annahu qad yudakhiluhu al khata'. Kalau sebenarnya dia mencocoki orang-orang terpercaya, para a'immah, para hufaz, illa annahu qad yudakhiluhu al khata' wal waham, cuma karena terkadang dia salah, keliru, lupa di sebagian periwayatannya, illa anna ma yarwihi alal jadd akthar, cuman kebanyakan yang diriwayatkan ya sama dan sesuai dengan diriwayatkan oleh orang-orang hebat. Kana thiqatan dunal awwal, dia tetap dikatakan orang-orang terpercaya tapi levelnya lebih di bawah, grade-nya sudah berubah, sudah lain. Fa idza kathura khata'uhu ala sawabihi kana dha'ifa. Barakallahu fiik. Kalau ternyata lebih banyak salahnya, lebih banyak kelirunya ketimbang benarnya, maka dia dicap lemah. Paham? Fa idza fahisha khata'uhu wa admana 'ala al-mukhalafah. Kalau sangat-sangat jelek kesalahannya, fatal, dan terus-menerus menyelisihi orang-orang yang terpercaya, au at-tafarrud bima la yutaba 'alaihi, atau bersendirian dalam periwayatan yang tidak ada yang meriwayatkan riwayat itu selain dia, kana matrukal hadis, maka dia termasuk orang yang ditolak hadisnya. Barakallahu fiik. Wa yuqalu bihi munkarul hadis. Barakallahu fiik, dan dikatakan bahwa orang ini munkarul hadis, hadisnya munkar. Fa idza kana tafarruduhu aw mukhalafatuhu min jihati 'adalatihi kana kadzdzaban. Kalau bersendiriannya dia atau penyelisihan dia dari sisi adalahnya, tidak terpercaya dia, suka dusta, karena kadzaban aw wadda'an, suka memalsukan hadis, bihasbima urfa min sya'nihi, barakallahu bikum, maka dicap sebagai kadzab, sebagai pendusta atau wadda, senantiasa memalsukan hadis, biasa bima urfa min sya'nihi, sesuai dengan kondisi yang dikenali dia dengan keadaan itu, suka memalsukan hadis atau pendusta. Baik. Waqad rawa Ibnu Abi Hatim rahimahullah fil Jarh wa Ta'dil, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dalam kitab Al Jarh wa Ta'dil bi sanadin sahih ila Abdurrahman bin Mahdi, dengan sanad yang sahih kepada Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, qala ahfadu 'anil rajulil hafil adl mutqin fa hadza la yukhtalafu fihi. Wahar yahimu wal ghalibu ala hadithi as-sihha fahada la yutraku hadithu walau turika hadithu mithli hada ladhahaba hadithu nas. Wa akhar yahimu wal ghalibu ala hadithi al-waham fahada yutraku hadithu yani la yuhtajju bi hadithi. Kata beliau yani Abdurrahman bin Mahdi, ihfad anir rajulil habid al-mutqin, hafallah, ambillah dari seorang penghafal yang mutqin hadisnya. Baik. Kata ihfad. Baik. Fahada la yukhtalafu fihi. Atau hafallah, ingatlah. Baik. Dari seorang hafid al-mutqin, fahada la yukhtalafu fihi. Maka ini kita tidak perselisihkan. Sepakat bahwa hadisnya diterima. Wa akhar yahimu wal ghalibu ala hadithi as-sihha. Dan seorang lagi yahim, terkadang lupa, terkadang salah, terkadang keliru, tapi kebanyakan hadisnya adalah benar. Fahata la yutraku hadithu. Orang yang seperti ini tidak bisa dibiarkan, tidak bisa ditinggalkan hadisnya secara keseluruhan, tetap dipilih. Walau turika hadithu misli hadithi, seandainya orang yang seperti ini ditinggalkan hadisnya, la dhahaba hadithun nas, maka akan hilang banyak hadis. Wa akhar, dan jenis yang ketiga dari para rawi, yahimu, salah, keliru, wal ghalibu ala hadithil waham, dan kebanyakan hadisnya adalah kekeliruan, fahada yutraku hadithu. Orang yang seperti ini modalnya ditinggalkan hadisnya, yakni la yuhtaju bi hadis, tidak bisa dipegang hadisnya. Hadisnya tidak bisa dipegang. Jadi ini tingkatan-tingkatan. Barakallahu fikum. Kalau seorang rawi itu mencocoki untuk kita mengenali dia bagaimana, terpercaya dia atau tidak, bisa diterima atau tidak, maka dilihat sejauh mana dia mencocoki orang-orang hebat dan bagaimana penilaian para ulama terhadap rawi ini. Kalau ternyata hadis-hadis yang diriwayatkan sama dengan orang-orang yang hebat dalam periwayatannya, maka dikatakan dia hadis mutqin. Barakallahu fikum. Kalau ternyata kondisinya di level yang kedua, kebanyakannya hadis yang diriwayatkan masih sama seperti orang-orang hebat, tapi terkadang juga salah dikeliru, maka dia berada di posisi di bawah. Yang biasa hadisnya dikatakan hadithuhu hasan. Kalau kebanyakannya salah, keliru, maka dikatakan dia lemah, hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Barakallahu fikum. Kita cepat dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.